Segelas air, lepas tali jaga. sumpahkan, tak perlu kau sesali. Simpan saja tuh, jadikan kenangan. Dingin harimun mencekam, bukan Aku Melangkah Sekarang ku yakin aku jatuh cinta padamu, belahan jiwa yang selama ini aku dambakan. Tak mata hatiku.